Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finna. Alhamdulillah telah disebutkan oleh Syekh tentang beberapa salawat dari salawat-salawat yang bid'ah, dari salawat seperti salawat Al-Fatih, naam, atau salawat Al-Bashishah dan salawat-salawat yang lain yang itu semuanya berkisar antara syirik dan bid'ah. Kemudian sekarang kita akan masuk ke salawat nariyah, yang mana salawat nariyah ini disendirikan oleh Syekh pada bab tersendiri dan juga pada judul tersendiri, karena banyaknya orang-orang yang mereka melakukan salawat ini dan tersebarnya salawat nariyah ini. Nah, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, as-salatun nariyah. As-salatun nariyah ma'rufatun 'inda katsirin minan nas. Wa anna man qara'aha 4444 marrah bi niyyati tafriji kurab aw qada'i hajatin tuqda lahu. Salawat nariyah. Salawat nariyah adalah salawat yang ma'ruf menurut kebanyakan manusia, bahwa barang siapa yang membaca salawat tersebut sebanyak 4444 kali dengan niat untuk menghilangkan kesusahan atau kesulitan atau untuk memenuhi hajatnya, maka akan dipenuhi hajatnya. Wa hadza za'mun batilun la dalila alaih. Dan ini adalah anggapan yang batil dan tidak ada dalilnya. Baik. Jadi salawat nariyah, salawat yang ma'rufah di daerah-daerah, di kota-kota, banyak diamalkan oleh muslimin. Terkadang mereka membaca salawat nariyah ini pada acara-acara tertentu, ya, atau ketika mereka mengadakan acara-acara bid'ah, baik mereka membaca salawat nariyah ini. Dan terdapat di dalam beberapa kitab mereka yang menerangkan tentang salawat nariyah ini, yaitu barang siapa yang membacanya 4444 kali dengan niat agar dari kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah SWT, dari kesulitannya agar dimudahkan oleh Allah SWT, dan demikian juga ketika dia mempunyai hajat, maka akan diselesaikan hajatnya. Nah, ini. Nah, ini semuanya tidak ada dalilnya. Anggapan yang seperti ini tidak berlandaskan dengan dalil sehingga dikatakan batil. Sebab salawat adalah ibadah. Yang mana ibadah harus berlandaskan dengan dalil, bersumber dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Nah, wala fiyama idza arafta nassaha wa ra'aita asy-syirka zahiran fiha. Terlebih lagi apabila engkau mengetahui teks dari salawat Maria ini, maka engkau akan mengetahui kesyirikan yang tampak padanya dari salawat Maria ini. Nah, kita oleh muallif atau pengarang kitab ini dia diajak untuk benar-benar melihat, mengerti, memahami. Jadi bukan katanya atau katanya, tapi lihatlah sendiri apakah ada kesyirikannya. Lihatlah sendiri apakah ada kebatilannya dari nas, dari teks langsung salawat Maria ini. Kita lihat. Wa hadhihi siwatuha. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tunhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurabu wa tuqba bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa hasuna al-khawatimu wa istaffa al-ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin lak. Lihat salawat ini, sering kita dengar dari salawat ini. Nah, Allahumma salli salatan kamilatan. Ya Allah, berilah salawat dengan salawat yang sempurna. Dan berilah salam, salam yang sempurna kepada Sayyidina Muhammad. Alladhi tunhallu bihil uqadu. Yang dengan Muhammad ini, maka sesuatu yang terikat akan terlepas. Artinya sesuatu yang sulit akan jadi mudah. Seorang yang tidak tahu apa jawabannya, akan datang jawabannya dengan sebab siapa? Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tidak mendapatkan solusinya dengan dia membaca salawat ini dengan perantara Nabi Muhammad, maka dengan Muhammadlah maka akan jadi mudah urusan. Wa tanfariju bihil qurabu. Dan dengan lantaran Muhammad, bahasa Arab dan bisa dilihat di kamus, tidak kita tambah-tambah. Nah, watan fariju bihi dengan Muhammad, bahwa kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan akan hilang. Watuqba bihil hawaiju, dan hajat-hajat akan terpenuhi. Watunalu bihil raghaibu, kemauan-kemauan, keinginan akan diperoleh. Wa hasuna al-khawatimu, dan kesudahan itu jadilah baik dengannya. Yani kita akan mendapatkan husnul khatimah dengan lantaran Muhammad. Wa istaffa al-ghamamu, dan awan itu akan menurunkan hujan dengan Muhammad juga dan dengan wajahnya yang mulia. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin lak. Dan salawat serta salam kepada keluarganya, sahabatnya, sebanyak setiap apa yang engkau ketahui. Baik, sekarang akan diterangkan oleh Syekh mana segi kesyirikannya, mana segi kebatilannya. Sebelum diterangkan kita sudah dengar saja, sudah paham kok. Subhanallah. Lihat. Hada. Inna aqidat at-tauhid allati da'a ilaiha al-Qur'anul Karim wa 'allamana iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tahattama 'ala kulli muslimin an ya'taqida anna Allah wahdahu huwa alladhi yahillu al-'uqad. Sesungguhnya akidah tauhid yang Al-Qur'an itu mengajak kepadanya, dan Al-Qur'an itu mengajarkan kepada kita, atau Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang akidah tauhid itu, maka jadilah wajib atas setiap muslim untuk meyakini bahwa Allah satu-satunya yang melepaskan ikatan, yang melepaskan kesusahan, kesulitan, itu al-uqad. Nah, seorang yang ia dalam kesulitan seakan-akan terikat dia. Baik, karena dia tidak mendapatkan jawaban dan solusinya. Maka diterangkan, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan, kesulitan seorang dalam bencana dan musibah? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Qur'an mengajarkan kepada kita demikian. Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengajarkan kepada kita bahwa harus kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dapat menghilangkan kesusahan. Wa yufarrijul kurabu. Dan setiap seorang muslim harus meyakini bahwa Allah SWT satu-satunya yang dapat menghilangkan kesusahan. Wa yaqdil hawaij. Dan Allah lah yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau hajat-hajat. Wa yu'ti ma yatlubuhu al-insan hina yad'uh. Dan dialah Allah SWT yang memberi apa yang diminta oleh manusia ketika ia berdoa kepadanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Bahwa Allah SWT yang memberi bagi hambanya yang berdoa kepadanya. Ini setiap dari kebutuhan-kebutuhannya, hajat-hajatnya ketika berdoa kepada Allah, Allah SWT yang memberi dan yang mengabulkannya. Tapi mereka menganggap bahwa Muhammad yang mengabulkannya. Syirik bukan? Jelas. ولا يجوز للمسلم ان يدعو غير الله لتفريج همه او شفاء مرضه ولو كان المدعو ملكا مرسلا او نبيا مقربا. Tidak boleh bagi setiap muslim untuk dia berdoa kepada selain Allah untuk menghilangkan dari kebingungannya, kesedihannya, atau untuk menyembuhkan penyakitnya. Walaupun yang ia berdoa kepadanya itu adalah malaikat yang diutus atau nabi, nah, yang dekat, tetap ini semuanya tidak boleh. Kenapa? Karena Allah SWT yang menyembuhkan. Ali فيقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Katakanlah, قل ادعوا الذين زعمتم. Katakanlah, berdoalah kepada orang-orang yang kalian anggap, atau panggillah orang-orang yang kalian anggap mereka adalah Tuhan dari selain Allah. Fala yamlikuna kashfadur. Mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menghilangkan kemudaratan atau bahaya kepada kalian. Wala tahwila. Dan juga tidak mampu untuk memindahkannya. Doa kepada mereka, orang-orang yang telah kalian anggap bahwa mereka adalah Tuhan selain Allah SWT. Doa. Mintalah kepada mereka jika mereka bisa mengabulkan doa kalian. Tidak mungkin. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Orang-orang yang, nah, mereka orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri mencari jalan siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. ويرجون رحمته. Dan mereka mengharap rahmat Allah. ويخافون عذابه. Dan mereka takut azab Allah. Inna azab rabbika kana mahdura. Dan azab Rabbu adalah suatu yang harus ditakuti. Nah, ini Al-Quran mengajarkan kepada kita, menerangkan kepada kita bahwa kita harus berdoa kepada Allah SWT. Adapun selain Allah tidak bisa mengabulkan. Nah, dan demikianlah hakikatnya. Mereka ketika berdoa kepada selain Allah tidak mampu untuk mengabulkannya. Nah, bahkan mereka yang mereka berdoa kepadanya, mereka sendiri butuh. Kenapa? Karena terputus amalan mereka, butuh doa-doanya orang yang hidup ini. Nah, doanya anak yang saleh, baik doanya kaum muslimin dan yang lainnya. Kok mana mereka minta-minta kepada mereka yang telah meninggal dari kalangan wali dan yang lainnya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Nah, kemudian dimintai. Nah, dimintai agar dapat memudahkan urusan dia, menghilangkan kesulitan dan kesusahan dia. Nah, ini adalah syirik. Kenapa? Karena itu semuanya harus mintanya kepada Allah SWT, bukan kepada selainnya. Qala al-mufassirun nazalat fi jama'atin kanu yad'una al-masih aw al-mala'ika aw salihin min al-jin. Kata para ahli tafsir, ayat ini turun, yaitu ayat di surat Al-Isra yang kita baca tadi, di ayat yang ke-56 dan 57, ini turun berkenaan pada sekelompok dari orang-orang yang mereka berdoa kepada Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam. Atau yang mereka berdoa kepada para malaikat. Atau berdoa kepada as-salihin min al-jin. Yaitu mereka berdoa kepada jin yang mereka anggap mereka adalah saleh. Nah, ini semuanya adalah syirik. Kenapa? Karena berdoa hanya kepada Allah. Minta, memohon kepada Allah SWT. Ketika mereka berdoa kepada ini semua, maka datang ayat Allah SWT menerangkan bahwa ini batil. Berdoalah hanya kepada Allah SWT. Nah, ini ada sekarang. Di salawat nariyah ini ada. Padahal sudah diingkari. Nah, dengan turunnya ayat ini, mereka orang-orang musyrikin, dengan turunnya ayat ini, merdu, tertolak. Kemudian datang kemudian mereka, orang-orang yang mereka berbuat kebid'ahan dengan membuat salawat nariyah ini, yang di dalamnya kesyirikan. Nah, yang syirik adalah syirik akbar. Baik. Hada. كيف يرضى الرسول بأن يقال عنه يحل العقد ويفرج القرب؟ Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ridha untuk dikatakan bahwa dirinya bisa melepaskan ikatan-ikatan? Yani melepaskan dari kesulitan-kesulitan dan menghilangkan dari kesusahan. Nah, apakah ridha? Hak Allah SWT, hak rububiyah, hak ketuhanan diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ridha. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Nah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak umatnya untuk menyekutukan Allah SWT dengannya. Hada. Bahkan yang ada, Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Wal Qur'an ya'muruhu wa yaqulu lah, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Walau kuntu a'lamul ghaib lastaktartu minal khair wama massani as-su' in ana illa nadhirun wa bashir liqaumi yu'minun. Dalam surat Al-A'raf ayat 188 Allah SWT berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "aku tidak memiliki untuk diriku sendiri hak memberikan manfaat dan tidak pula mudarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Sesungguhnya aku atau tidak lain aku seorang pemberi peringatan dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman." Nah, lihat ayat ini jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan mudarat ataupun manfaat karena itu adalah hak Allah SWT. Mendatangkan musibah, mendatangkan hujan, nurunkan hujan dan yang lainnya, nah, itu semuanya adalah hak Allah, perbuatan Allah SWT, rububiyah. Kemudian di salawat nariyah ini mengatakan lantaran Muhammad SAW memintanya kepada Muhammad SAW untuk diturunkannya hujan. Syirik jelas. Kenapa? Karena ini adalah khusus. Nah, khusus Allah SWT yang bisa untuk menurunkan hujan. Nah, hada. Nah, dikatakan, "Kul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Adapun keistimewaan yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semuanya dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Mukjizat-mukjizatnya itu semuanya dengan izin Allah SWT. Nah, bukan karena karena Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berbuat yang itu di luar kebiasaan manusia, seenaknya Rasulullah SAW bisa dengan sendirinya. Tidak. Semuanya dengan izin Allah SWT. Hada. Nah, seperti mukjizatnya Rasulullah SAW, terbelahnya bulan, keluarnya air dari jari-jarinya, itu semuanya dengan izin Allah SWT. Nah, walau kuntu a'lamul ghaib, jika aku mengetahui yang ghaib, maka disini aku akan perbanyak dari kebaikan, dan aku tidak akan tersentuh dengan keburukan. Sungguhnya aku tidak akan terkena keburukan. Tapi Rasulullah SAW sakit. Rasulullah SAW sakit. Rasulullah SAW terkena senjata ketika dalam peperangan. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui yang gaib. Kalaulah Rasulullah SAW mengetahui yang gaib, pasti Rasulullah SAW akan menghindar. Ketika nah, senjata itu akan mengenainya, maka Rasulullah SAW akan menghindar darinya. Ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa dirinya besok akan sakit, tentu Rasulullah SAW akan siap-siap. Nah, dan Rasulullah SAW mengalami jur, rasa lapar. Karena Rasulullah SAW mengetahui yang baik, pasti beliau akan makan. Nah, kenapa? Karena kesusahan akan datang pada dirinya. Dan demikian dan demikian. Nah, yang mana sampai beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini semuanya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui yang lain. Nah, in ana illa nadhir wa bashir. Sebagaimana para rasul sebelumnya, tugasnya itu memperingatkan dan memberi kabar gembira. Dan demikian juga Rasulullah SAW memperingatkan umatnya, hati-hati dari dosa, hati-hati dari maksiat, hati-hati dari kesyirikan. Diingatkan semuanya. Nah, sampai sekecil pun diingatkan oleh Rasulullah SAW, diperingatkan. Sehingga Rasulullah SAW meninggal, telah selesai risalahnya. Amanah telah disampaikan. Demikian juga tugas Rasulullah SAW, mubashir. Bashirah. Yaitu memberi kabar gembira bagi mereka yang mentaatinya, jannah. Bagi kaum muslimin yang mereka mentaati Allah SWT dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Tidak. Jadi Rasulullah SAW tidak akan riba. Nah, Isa alaihi salam saja tidak riba. Ketika dikatakan kepadanya, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah. Apakah engkau wahai Isa mengajak manusia untuk mengibadai dirimu dan ibumu? Nah, yaitu menganggap bahwa engkau dan ibumu adalah Tuhan selain Allah SWT. Nah, dan demikian seterusnya. Maka Isa mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Rabb. Nah, jika Isa mengatakan demikian, engkau mengetahui. Jika aku mengatakan demikian, engkau mengetahui. Nah, dan Allah SWT mengetahui yang ada di diri dia, yaitu Isa AS. Nah, dan Nabi Isa tidak mengetahui apa yang diri Allah SWT. Nah, Allah SWT maha mengetahui yang lain. Isa saja berlepas diri AS. Nah, demikian juga Rasulullah SAW tidak mungkin mengajak umatnya untuk menyekutukan Allah SWT. Waja'a rajulun ila rasul faqala lahu ma syaa Allah wa syi'ta. Faqala, aja'altani lillahi niddan. Kul ma syaa Allah wahdah. Telah datang seorang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, ma syaa Allah wa syi'ta. Apa yang kau kehendaki dan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah SWT? Katakanlah, masya Allah wahdah. Apa yang dikehendaki oleh Allah satu-satunya. Jadi ketika kita mengatakan masya Allah, sudah masya Allah. Jangan masya Allah wa sya'a Muhammad. Jangan. Cukup masya Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika ada orang yang mengatakan seperti ini, masya Allah wa syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang engkau kehendaki? Ditegur langsung oleh Rasulullah. Apakah engkau akan menyekutukan Allah denganku? Katakan, Masya Allah, wahda. Masya Allah, satu-satunya. Berarti Rasulullah SAW mengingkari. Kif, kalau umpamanya ini. Nah, Rasulullah SAW mengetahui. Kemudian sahabat mengetahui. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in mengetahui. Tentang salawat nariyah ini. Yang ada di dalamnya, na'udzubillah. Dari kesyirikan-kesyirikan yang jelas. Yang menganggap bahwa Rasulullah SAW yang dapat menghilangkan kesusahan, kesulitan. Nah, dapat memenuhi hajat-hajat manusia. Dan juga dapat diperoleh. Nah, darinya. Yaitu keinginan-keinginan, kemauan dan maksud. Dan juga dengan Nabi Muhammad SAW kita akan bisa mendapatkan husnul khatimah. Dan yang lainnya. Ini semuanya ada dalam salawat nariyah. Kemudian kata beliau, An-nid al-mathil wa syarik. An-nid. Dalam hadis Rasulullah SAW, Ma sya'allah wa syi'ta faqala ad'atahi lillahi niddan. An-nid yang dimaksud yaitu al-mathil wa syarik. Sekutu. Nah. Jadi, apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah SWT? Walau hadafna kalimah bihi, wa wada'na badalan anha, kalimah biha, lakana ma'na sirah sahih. Kemudian kata beliau, kalaulah kita hilangkan kalimat bihi pada salawat nariyah itu, pada konteksnya. Allahumma salli salatan kamilah, wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammad, alladhi tunhallu bihi al-uqadu, wa tanfariju bihi al-qurabu. Nah, dengan bih, dengan tiga bih ini, nah, kita buang. Kemudian kita ganti dengan biha. Bagus. Benar. Yaitu apa? Dengan salawat ini, sebagaimana yang akan disebutkan, nah, dengan salawat ini, baru aku berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan kesulitan, dibukakan, nah, dari hajat-hajat dan kesusahan. Nah, dengan lantaran ibadah, yaitu ibadah salawat. Tapi kalau dengan bihi, artinya dengan siapa? Dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, sekarang salawat nariyah itu dengan bihi. Baik. Dengan mengatakan allazi tunhallu bihi al-uqadu. Bihi bin Muhammad. Baik, Allahumma salli. Nah, ini kalimatnya. Lakana makna sirah sahih. Jika kita ganti bentuk salawat itu bihi dengan biha, maka bentuknya dari bentuk salawat nariyah itu akan benar. Maka jadilah demikian. Wa takunul kal'ati. Allahumma salli salatan kamilah. Wa sallim salaman ta'aman ala Muhammad. Allati tuhallu biha al-uqadu. Aybi salah. Lianna salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah. Yutawassalu biha litafrijil hammi wal kuram. Jadi di dalam salawat itu jika kita ganti biha, maka seperti ini. Ya Allah, berilah salawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada Muhammad, yang dengan salawat itu lepaslah ikatan-ikatan. Nah, karena salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Dan boleh seorang untuk bertawassul, untuk menghilangkan kesedihannya dan kesusahannya dengan ibadah. Boleh. Nah, bertawassul dengan ibadah boleh. Dengan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan aku telah haji. Nah, yang mana aku mengerahkan hartaku untuk pergi ke sana. Kemudian aku berdesak-desakan ini dan itu semuanya dia sebutkan. Nah, hanya untukmu ya Rab. Maka dengan itu sekarang aku lagi dalam kesusahan, maka aku memohon kepadamu lantaran ibadahku haji, tolong selesaikan dari hajatku ini, hilangkan aku dari musibahku, dan demikian seterusnya. Boleh sebagaimana yang pernah lewat dan kita tenangkan seorang yang dia dalam keadaan tertutup di goa, tidak bisa keluar. dikarenakan ada batu yang menutupnya. Nah, menggelinding, kemudian tertutuplah dia. Sehingga dia tidak bisa keluar darinya. Kemudian dia bertawassul dengan amalan saleh. Boleh. Nah, bertawassul dengan ibadah dia. Boleh. Nah, tapi kalau dengan cara yang seperti ini, salawat nariyah ala syirik. Kemudian, لماذا تقرأ هذه الصلوات البدعية من كلام المخلوق ونترك الصلاة الإبراهيمية وهي من كلام المعصوم؟ Mengapa sekarang kita membaca salawat-salawat bid'ah ini? Yang itu semuanya dari ucapan-ucapan makhluk, itu manusia. Kemudian kita meninggalkan salawat Ibrahimiyah, yang itu adalah salawat dari ucapan al-ma'sum, yang terjaga dari salah dan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengapa kita tinggalkan salawat Ibrahimiyah? Ma'ruf, salawat yang disyariatkan dan dicontohkan. Kemudian sebagian kita mengambil salawat nariyah. Nah, dan salawat-salawat yang lainnya itu adalah salawat yang bid'ah atau salawat syirkiyah. Na'udzubillah. Ini dari salawat-salawat yang disebutkan oleh Syekh. Nah, dan dikhususkan di sini salawat nariyah karena banyaknya manusia mereka yang mengamalkan salawat nariyah ini. Nah, kemudian juga ada beberapa salawat yang belum disebutkan oleh Syekh. Dan kita akan sebutkan dan disebutkan oleh para ulama. Nah, tentang salawat yang itu adalah salawat bid'ah dan terdapat padanya kesyirikan. Di antaranya, yaitu salawat burda busiri. Salawat burda busiri. Yang isinya yaitu, Ya Rabbi bil Mustafa, balig maqasidana, waghfir lana ma mada, ya wasi'al karami. Lihat maknanya. Kita tidak kurangi dan tidak juga ditambah. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabb. Demi al-Mustafa. Yaitu Rasul SAW. Baligh maqasidana. Baligh maqasidana. Sampaikan maksud-maksud kami. Waghfirna ma mada. Dan ampunilah apa yang telah lalu. Yaitu apa yang telah lalu dari dosa-dosa kami. Ya wasi'al karami. Wahai yang maha luas kemuliaannya. Lihat kalimat bil Mustafa, dia bersumpah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, al Mustafa yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa, nah, bersumpah. Balik maqasidana, sampaikan dari maksud-maksud kami. Kami punya maksud demikian dan demikian, maka penuhilah maksud kami ya Rabb. Kemudian ampunilah kami ya Rabb. Tapi bersumpahnya, lihat. Dengan Rasul SAW, sementara kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Dengan mengatakan, nah, demi Ka'bah, demi ayahku, demi ibuku. Tapi yang diajarkan yaitu, wallahi, billahi, tallahi. Itu semuanya adalah lafad-lafad sumpah. Nah, demi Allah artinya. Nah, ini dia bersumpah dengan demi Muhammad bil Mustafa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Dalam hadis disebutkan yang artinya barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau dia telah berbuat kesyirikan. Nah, rawahu Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di dalam kitabnya Sahih Al-Jami'. Kada. Nah, seorang dia ketika dia bersumpah dengan nama selain Allah SWT. Maksudnya apa? Syirik. Nah, ini di dalam salawat ini. Lihat. Ya Rabbi bil Mustafa. Bil Mustafa. Nah, bukan billah. Tapi bil Mustafa. Balik maqasidana. Waghfir lana ma mada. Ya wasi'al karami. Berhubung mereka tidak tahu apa maknanya atau tidak belajar dan berilmu, maka mereka pun membacanya. Karena terkadang mereka ketika membacanya ini dengan alunan-alunan yang enak menurutnya, maka mereka pun mengikutinya. Nah, ditambah lagi karena banyaknya kaum muslimin mereka mengikutinya. Mengikutinya. Ditambah lagi sebagian mereka dengan musik-musiknya. Dan yang lainnya. Padahal kita lihat ngerinya. Dari arti ini dari apa yang digantung dalam Burdah Al-Busiri. Nah, dari salawat Busiri. Kemudian dari salawat bid'ah atau salawat yang syirik, yaitu salawat Badriyah. Salawat Badriyah. Nah, kita sebutkan ini adalah salawat-salawat yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, yang telah ditegur dan dibantah oleh para ulama dan diterangkan bahwa itu adalah salawat syirik, bid'ah. Salat Badriyah yang isinya salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al Badri ya Allah. Nah, jarang sekali mereka yang mengetahui maknanya. Nah, tapi dengan bacaan-bacaan seperti ini, apalagi bahasa Arab, mereka menganggap semua dari doa yang bahasa Arab dari Rasul katanya. Berarti dari syariat, padahal tidak. Kita lihat salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-Badri ya Allah. Kalimat bi ahli al-Badri ya Allah. Baik, kita lihat pada salawat Badriyah ini, yaitu kalimat tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-Badri ya Allah. Kami bertawassul dengan bismillah dan dengan yang memberi petunjuk, yaitu Rasulullah, dan bertawassul kepada setiap seorang yang berjihad karenamu, yakni karena Allah, dan bertawassul kepada ahli Badr, orang-orang yang mengikuti perang Badar ya Allah. Lihat, bertawassul dengan mereka ini, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, bertawassul dengan orang-orang yang mengikuti perang Badar, padahal kita disuruh berdoa langsung kepada Allah SWT. Allah mendengar dari doa kita, Allah melihat dari doa kita. Tapi ini melalui perantara para sahabat yang mereka telah meninggal. Nah, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau hapuskan dosa-dosaku dengan lantaran mereka, orang-orang yang ikut perang dalam peperangan Badar. Tidak boleh ini tawassul syirik. Tapi ini adalah tawassul yang tidak diperbolehkan. Nah, ada. Adapun tawassul yang diperbolehkan yaitu dengan sifat-sifat Allah SWT. Tawassul dengan sifat-sifat Allah Taala, yaitu dengan dia menyebutkan ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ighfirli. Nah, ada. Ya Rahim irhamni. Nah, seperti itu. Baik, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah SWT memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama-namanya. Jangan memakai kalimat bi ahlil badri, yaitu lantaran mereka, orang-orang yang ikut perang Badar ya Allah. Maka yaitu penuhilah hajat-hajat kami, baik, hilangkan kesulitan kami dan yang lainnya. Ya boleh. Nah, Rasulullah Allah SWT tidak menyuruh kita, nah, memerintahkan kita kalau berdoa itu harus melalui wali-wali ini dulu, baru setelah itu wali ini yang menyampaikan kepadaku. Tidak. Tapi, nah, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Baik. Allah SWT mengatakan bahwa hal min mustaghfirin fa aghfirulah dalam hadis qudsi. Apakah di sepertiga malam ini ada yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Langsung minta ampun kepada Allah SWT. Adakah mereka yang minta, memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permintaannya. Ya. Tidak melalui si fulan, kiai, sunan, dan yang lainnya. Apalagi mereka yang tidak jelas keutamaannya. Kemudian mereka bertawassul kepadanya. Ada. Baik. Nah, kemudian, termasuk dari salawat. Salawat bid'ah. Yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan demikian juga tidak dibimbingkan kepada kita oleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu as-salafus salih, yaitu salat ma'ruf Dan ini juga sering kita dengar, bahkan kita dengar juga di masjid di dekat kita ini, yaitu Allahumma salli ala Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah ila akhirih. Kemudian diakhiri dengan Allah, Allah, atau ya huwa, ya huwa. Ini juga salawat adalah salawat bid'ah, yang mana Rasulullah SAW tidak mengajarkannya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika seorang berzikir, maka sebutkan dengan zikir yaitu la ilaha illallah, sempurna. La ilaha illallah. Sempurna. Afdalu zikir la ilaha illallah, kata Rasulullah. Paling afdalnya zikir yaitu la ilaha illallah. Nah, ini dalam salawat ini disebutkan di dalamnya kalimah Allah, Allah, Allah. Kemudian huwa, huwa, huwa di akhirnya. Nah, ini tidak diajarkan dari Rasulullah SAW. Sementara salawat itu adalah ibadah. Dan harus ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tidak ada. Nah, yang mana ini semuanya bentuk ghulu terhadap Rasulullah SAW. Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad. Sebanyak apa yang ada pada ilmumu. Ya. Salawat sebanyak apa yang ada pada ilmumu. Yaitu ilmu lauhil mahfud. Dan yang lainnya. Berlebihan. Dan tidak ada. Contohnya dari Rasulullah SAW. Maka kata Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Bahwa. Hadil ayat al-karimah. Disebutkan. Setelah. Dia menyebutkan. Ayat. Yaitu firman Allah ta'ala. Firman Allah ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dunubakum. Jika kalian mencintai Allah SWT, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Ya, ikuti. Ikuti Rasul, ajarannya, contohnya, sunnahnya. Ini untuk membantah mereka yang mengatakan, kami ini semua amalkan dari salawat-salawat ini dalam rangka mencintai Rasul. Nah, ini jawaban dan bantahannya. Kata Ibn Katsir, ayat yang kita baca tadi, ayat yang mulia itu sebagai pemutus. Bagi siapa yang ia mengaku-ngaku mencintai Allah, akan tapi dia tidak berada di atas jalan Muhammad, maka sungguh dia telah dusta dalam anggapannya. Nah, sampai dia benar-benar mengikuti syariat Muhammad dan agamanya Nabi Muhammad dalam seluruh perkataan dan perbuatannya. Ini kata Imam Ibn Katsir rahimahullah. Hadil ayah al-karimah hakimatan ala kulli man idda'a mahabbatan mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqah al-muhammadiyah fa innahu kadhibun fi da'wa fi nafsi al-amr hatta yattabi'a asy-syara' al-muhammadi wa ad-din an-nabiy wa ad-din an-nabawi fi jami'i aqwal wa af'alih. Di dalam tafsir yaitu Ibnu Katsir jilid 1 halaman 466, berarti jelaslah oleh kita salawat-salawat bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka jangan diamalkan. Nah, khawatir di dalamnya ada kesyirikan dan juga ada kebid'ahan. Sementara salawat adalah ibadah, harus ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Nah, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.